Tiada cinta dan tiada kasih dalam hati ini. Haruskah ku berlari mencari jejak langkah yang pernah kita lalui saat bersama. Tiada cinta dan tiada kasih.